penggembalaan, bagaimana hal-hal harus diatur, ya. Karena berbagai hal di mana Paulus merasa terbeban dan ingin memberikan pengarahan. Dia mendengar bahwa ada pengajar-pengajar yang tidak beres, ya, yang datang ke Efesus dan sekitarnya mungkin, di mana tempat Timotius ini sedang melayani, yaitu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang mencampurkan antara kekristenan dengan hukum Taurat. Ya, memang seharusnya orang Kristen mengerti posisi hukum Taurat di mana dan Injil Yesus Kristus di mana, ya. Kalau sampai tidak dapat membedakan itu, maka akan jatuh ke jurang ebionit, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus menasehati Timotius untuk mengurus mereka, ya, di pasal 1 itu. Dan Rasul Paulus juga mengingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antaranya, dia bilang, dialah yang paling berdosa karena telah menganiaya jemaat. Oleh sebab itu, kita perlu ingatkan kepada setiap orang, ya, termasuk hamba Tuhan, Anda bisa bersalah kepada tubuh Tuhan Yesus, yaitu jemaat lokal, ya. Anda bisa bersalah, jadi bertindaklah hati-hati, ya. Yang bisa bersalah terhadap jemaat lokal itu, ya, seperti ini, ada orang-orang yang jadi ketua sinode atau sok jadi ketua sinode atau ketua persekutuan apa begitu, jadi bersalah seperti mengucilkan atau apa, ya, memarahi ini gembala dari jemaat lain atau apa istilahnya, menertibkan seolah-olah dia punya kuasa. Oh, itu tidak boleh itu, ya, karena jemaat lokal itu independen dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, ya. Jadi itu tubuhnya gitu. Jadi bersalah kepada jemaat bukan hanya menganiaya mereka, tetapi juga bisa terjadi dengan sikap yang lain. Nah, Timotius disuruh, ya, selesaikan itu, ya, tugasnya dengan baik, yaitu jemaat yang dipimpinnya, di mana dia gembalakan, harus beres, ya. Dan di pasal 2 Rasul Paulus minta kepada Timotius untuk menertibkan, ya, wanita-wanita supaya aturannya jelas, ya, bahwa wanita-wanita tidak boleh berkhotbah tentu di jemaat umum, ya. Mereka boleh saja berkhotbah di dalam KW, ya, komisi wanita, dan mereka bisa mengajar sekolah minggu, ya, anak-anak walaupun laki-laki, kalau masih anak-anak bisa dilihat sebagai anaknya. Mereka bisa melayani di musik, mereka bisa melayani di banyak pelayanan yang lain, tetapi tidak berkhotbah di dalam kebaktian umum atau memimpin jemaat, memimpin nyanyi dan lain sebagainya. Nah, mengapa? Pertanyaannya, ini bukan adat, ini bukan budaya, ini bukan, ya, tetapi ini harus serasi, ya. Karena di rumah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, sebagaimana sudah Rasul Paulus uraikan kepada jemaat di Efesus pasal 5, ya, ayat 22 dan 25, maka tidak mungkin lalu di gereja mereka dibiarkan untuk berkhotbah, ya, memimpin acara jemaat, bahkan menjadi gembala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ada kekacauan terjadi pada zaman ini yang didasarkan atas, oh, mereka mampu katanya. Persoalannya bukan mereka mampu, bahkan mereka hebat. Bukan persoalannya bukan mereka hebat, tetapi adalah apakah Tuhan senang atau tidak. Nah, itu yang jadi persoalannya. Itu yang jadi persoalannya. Apakah Tuhan bahagia dengan itu atau malah Tuhan marah. Jadi jangan melayani Tuhan sambil melanggar perintah Tuhan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini harus dicamkan, ya. Sekarang ada banyak pengkhotbah wanita, tolong Anda kasih tahu mereka bahwa mereka tidak patut melakukan itu, ya. Mereka harus mematuhi firman Tuhan, ya. Kalau mereka tidak mau mematuhi firman Tuhan, bagaimanakah mereka boleh mengajarkan firman Tuhan sambil tidak mematuhi firman Tuhan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah bahas itu, ya. sama sekali tidak berarti Tuhan tidak senang kepada wanita, Tuhan pilih kasih. No, Tuhan suruh laki-laki mengasihi wanita, ya. Mengasihi, dia harus dikasihi, ya. Dia harus diperlakukan dengan baik, ya. Diperlakukan dengan lembut, ya, wanita. Nah, sekarang kita sampai di pasal 3, ya. Di pasal 3 ini Rasul Paulus mau supaya Timotius, ya, melakukan sesuatu yang tepat, ya, yaitu masalah penggembalaan di sini, ya. Masalah orang yang menjadi penilik jemaat, ya. Menjadi penilik jemaat ini sekaligus untuk Timotius, ya, yang waktu itu, ya, sebagai penilik jemaat. Dan Rasul Paulus berkata di pasal 3 ayat 1 ini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi dokter baik enggak? Oh, baik. Ya, sangat baik, ya. Jadi insinyur baik enggak? Oh, baik. Sangat baik, ya. Jadi apa, ya? Mau jadi pengacara baik enggak? Oh, baik, ya. Baik, ya. Tetapi ada satu pekerjaan yang di dalam Alkitab disebut, ya, menghendaki, ya, menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, bukan cuma baik, tapi indah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar sekalian, ya, menghendaki, ya, jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, betapa indahnya pekerjaan sebagai penggembala jemaat. Orang yang melayani Tuhan, orang yang merawat tubuh Tuhan, ya. Bayangkan, ya, merawat tubuh Tuhan. Orang yang memperhatikan tubuh Tuhan, ya. Orang yang mempersatukan tubuh Tuhan, ya. Orang yang melakukan hal yang positif terhadap tubuh Tuhan, ya. Jadi betapa indahnya pekerjaan ini. Nah, di sini dikatakan menghendaki jabatan penilik jemaat. Nah, seringkali, ya, orang datang mau melayani Tuhan, mereka dengan berbagai ini alasan panggilannya. Nah, mengapa di kalangan pemuda-pemudi ada banyak orang Kristen di kalangan pemuda-pemudi mereka tidak tahu, ya, apakah mereka dipanggil Tuhan atau tidak? Adalah karena terlalu banyak pengajar firman yang ngaco, ya. Ada mereka yang bahkan sangat mistik begitu, ya. Dulu waktu saya 20 sekian tahun yang lalu masuk sekolah teologi, dan ada teman saya yang bersaksi bagaimana dia satu hari katanya habis dekor gereja mau Natal, terus dia tertidur di daerah panggung itu, mimbar di situ, ya, di belakang mimbar. Terus dia mimpi Tuhan panggil dia untuk melayani Tuhan. Nah, sehingga, ya, waktu dia tidur agak siang, teman-teman semuanya gurauin, ya, mimpi apa? Apa Tuhan ada mimpi suruh keluar dari sekolah teologi, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah caranya Tuhan memanggil seseorang untuk melayani caranya? Kasih mimpi? Oh, no. Ya. Oh, tidak ada yang macam begitu lagi. Hari ini kita tidak boleh percaya kepada mimpi, ya. Mimpi yang model apapun juga. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya. Tidak ada firman Tuhan dalam mimpi, ya. Itu mesti ditegaskan. Nah, lalu bagaimanakah cara Tuhan memanggil seseorang? Nah, Tuhan memanggilnya, Tuhan menaruh ke dalam hatinya satu keinginan, satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah ada keinginan untuk melayani Tuhan di dalam hatimu? Nah, seperti kata ayat ini, ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Apakah di dalam hatimu ada timbul keinginan untuk melayani Tuhan? Nah, keinginan itu datang dari Roh Kudus, ya. Tuhanlah yang menaruh keinginan itu ke dalam hatimu, dan jangan padamkan roh. Ah, maksud jangan padamkan roh itu adalah jangan padamkan keinginan yang ditimbulkan oleh Roh Kudus di dalam hati seseorang itu. Nah, jikalau Anda merasa ingin melayani Tuhan, ya, maka itu Tuhan yang taruh, ya. Dan itu keinginan itu baik, ya, karena menginginkan satu pekerjaan yang indah. Satu pekerjaan yang indah. Nah, Kalau Anda ingin melayani Tuhan, itu sangat positif, ya. Karena Tuhan menaruh keinginan itu ke dalam hati orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan harus kemudian mempersiapkan diri, memeriksa terus, ya, keinginan itu makin bertumbuh sampai di mana keinginan itu sedemikian kuat, ya, keinginan itu sedemikian kuat. Nah, Tuhan mendorong, Tuhan menambahkan keinginan sehingga kita sungguh, ya, ingin melayani Tuhan, betul-betul ingin melayani Tuhan di dalam hati kita. Setiap kali tahun ajaran baru, ya, seperti nanti pada bulan Agustus kita akan memulai tahun ajaran baru. Jadi sekarang kalau Anda ada keinginan untuk melayani Tuhan, ya, Anda baiklah datang ke Grafe International Theological Seminary untuk belajar, ya, untuk belajar. Kita siapkan juga kelas malam untuk mereka yang bekerja di siang hari, ya, di pagi hari Anda bisa ikut kelas malam, ya, karena banyak orang yang timbul keinginan melayani Tuhan, ingin mempersiapkan diri, ingin menambah pengetahuan. Jadi Anda bisa daftar ikut yang malam. Usia tidak ada persoalan. Ada yang sudah umur, ya, 60 lebih masih datang belajar, ya. Kita senang dengan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini orang yang menginginkan atau rindu menjadi penilik jemaat, dia harus memperhatikan syarat-syarat berikut yang Rasul Paulus taruh ini. Karena itu, katanya, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, ya, tak bercacat. Bukan apa, ya, bekas narapidana gitu, ya, apa pernah congkir rumah orang, ya, supaya apa, nanti kalau rumah anggota jemaat dicungkil orang, jangan sampai orang perlu curiga apakah ini gembala yang melakukannya, gitu, ya, apakah ini penilik jemaat kita yang melakukannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Saya ingin sampaikan dulu bahwa penilik jemaat ini sama dengan gembala jemaat, ya, dan sama dengan penatua. Ini adalah tiga istilah yang dikenakan kepada satu orang, ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di Kisah Rasul pasal 20, ya, dilihat di situ, di Kisah Rasul pasal 20, kepada orang yang sama di ayat yang ke-17 itu disebut para penatua. Dan kemudian kepada orang yang sama itu di ayat 28 dalam pasal yang sama, itu orang tersebut disebut penilik dan menggembalakan jemaat. Jadi penatua, penilik, dan gembala itu adalah tiga sebutan untuk satu jabatan, ya. Dan di dalam Titus, ya, Anda buka di dalam Titus pasal yang pertama, Titus pasal 1, ya, itu di ayat 5 orang itu disebut penatua, dan di ayat 7 orang itu disebut penilik. Nah, dengan ayat-ayat ini kita simpulkan bahwa penilik, ya, penatua, dan gembala itu adalah tiga sebutan untuk satu orang, satu jabatan. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 itu tidak setelah disebut gembala di situ, maka tidak lagi dipakai penilik dan penatua, karena sesungguhnya itu adalah sama. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka kita tahu, ya, itu sama, maka tidak ada yang di gereja yang ada peniliknya, terus ada gembalanya, terus ada penatuanya, sehingga tanggung jawab dan pekerjaannya enggak jelas, gitu, tumpang tindih, tidak jelas wewenangnya apa, ya, tidak jelas. Oh, tidak, ya, firman Tuhan tidak mengajar demikian, ya. Nah, bukan yang tua-tua umur 70-an ditabiskan jadi penatua, udah linglungnya bagaimana gereja enggak ngaco. Ya, toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak demikian, ya. Dan lagi pula ada gereja yang juga saya tahu ada banyak gereja yang tidak mengakui ada penginjil adalah karena mereka sebenarnya overreact, ya, reaksinya terlalu kelewatan, gitu. Karena Karena mereka mau mengatakan bahwa tidak ada yang namanya bishop dan presbiter, ya presbiter tidak ada, ya penilik dan penatua, hanya gembala, dan mereka akhirnya ini terpeleset ke hanya gembala dan diaken saja. Ah, mereka lupa ya bahwa di bagian lain ada dikatakan penginjil. Filipus di dalam Kisah Para Rasul dikatakan penginjil, ya toh di dalam 5 jabatan yang Paulus tulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 di situ ada penginjil, ada guru. Nah, mereka terpeleset lagi ya. Nah, dan sehingga membentuk satu tradisi, katanya gerejanya hanya 2 offices. Nah, ini dari baptis ini misalnya, dari baptis saya, karena saya orang baptis. Nah, kita tidak perlu harus ikut yang salah toh, ya enggak? Nah, kita ikut Alkitab bukan ikut tradisi gitu. Kita tidak harus ikut yang salah. Nah, Alkitab saya kasih tahu saya memang ada penginjil, ada guru, ya memang gembala, penilik dan penatua itu adalah satu jabatan ya. Dan sekali lagi kita tidak harus ikut tradisi, kita tidak harus itu Baptist distinctive itu ya. Kita ikut Alkitab maksudnya. Makanya gereja kita gereja Baptis independen ya, Alkitabiah ya, yang Alkitabiah karena kita ikut Alkitab gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya penilik tidak boleh cacat katanya ya. Nah, kalau penilik itu cacat ya, pernah jatuh dalam dosa berzina ya toh, berselingkuh dengan istri orang gitu. Nah, yang macam begini nanti ya jemaat pada takut ya, kalau dia pergi tinggalkan istrinya di rumah, gembala datang nanti apakah istrinya akan ini ya toh diganggu. Nah, ini kan jadi repot gitu ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat suami dari satu istri katanya. Ya, suami dari satu istri. Nah, ini jelas bahwa yang jadi gembala atau penilik ini adalah seorang laki-laki, ya, suami dari satu istri. Tidak dibalik atau istri dari satu suami, enggak bilang begitu ya. Jadi ini jelas laki-laki katanya. Dapat menahan di bersamaan dengan itu di sini dikatakan yaitu seorang kepala keluarga yang baik. Jadi satu istri ya, seorang kepala keluarga yang baik ya. Jadi apakah istri itu kepala keluarga? Ya, oleh sebab itu tidak mungkin istri boleh menggembalakan jemaat ya. Karena gembala jemaat haruslah kepala keluarga yang baik ya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, bukan hanya kepala keluarga yang baik, dia harus terbukti juga ya memimpin keluarganya dengan baik, dihormati ya oleh anak-anaknya. Ya, kalau anak-anaknya badungnya bukan main ya toh, ada anaknya narkoba segala macam, orang demikian tidak patut ya, tidak layak untuk menjadi seorang gembala, seorang penilik ya. Anaknya enggak beres gitu ya toh, waduh ya, anaknya itu apa sepertinya begajulan begitu, itu tidak pantas ya, tidak pantas bagi dia untuk menggembalakan jemaat gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi ya, menahan diri, bijaksana, sopan ya. Ini adalah karakter ya, memiliki karakter yang sangat bagus ya, memiliki karakter yang sangat suka memberi tumpangan ya, cakap, suka memberi tumpangan. Ini adalah orang yang ya penuh kasih karena memperhatikan orang ya, dan cakap mengajar. Nah, cakap mengajar ini masuk kategori ya, memiliki kemampuan akademis yang tinggi gitu, cakap mengajar ya. Nah, orang yang tidak sekolah dengan baik ya, memiliki kemampuan akademis, mungkin ya orangnya baik hati, tapi kalau tidak cakap mengajar, ini juga bagaimana menggembalakan jemaat itu bukan pakai tongkat ya, jemaatnya pada dipukul-pukul gitu, bukan. Menggembalakan jemaat itu dengan pengajaran ya, menggembalakan jemaat itu dengan nasihat. Nah, bagaimana kalau orangnya itu tidak bijak ya, bagaimana jemaat dinasehati? Dan bagaimana kalau orangnya tidak bisa mengajar? Jadi menggembalakan pakai apa gitu ya, akhirnya pakai ini ya, Jemaat dibesukin terus, jadi nggak bisa mengajar jemaat dengan baik. Hanya jemaat, pokoknya kalau tidak datang dibesukin, kalau tidak datang dibesukin, sampai jemaat lihat gembala parkirkan mobilnya, waduh sudah ketakutan. Kok saya dalam sebulan ini berapa kali sudah dibesukin ya tuh, mau nyediain apa lagi, makanan apa lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengunjungi jemaat itu memang baik, tetapi menggembalakan jemaat yang ini ya, yang baik itu adalah mengajar mereka, ya, mengajar mereka. Terus katanya, bukan peminum, ya, kalau minum air putih, air teh nggak jadi soal. Jangan minum anggur, ya toh. Nah, bukan peminum, ya, bukan pemarah, apalagi ya, pemarah orangnya emosional sekali, ya, emosional, wah, ya toh, suka marah-marah begitu. Nah, ini tidak pantas, ya, tidak pantas menjadi gembala mempunyai hal-hal. Nah, bukan hamba uang, apalagi ya, hamba uang. Orang yang ini ya, pokoknya cari duit melulu gitu ya. Jangan yang demikian katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin ingatkan dulu ya. Mungkin banyak orang Kristen mendengarkan siaran ini dan mereka berpikir, wah gembala harus begini-begini. Sebenarnya syarat gembala atau penilik ini syarat orang Kristen juga ya. Syarat orang Kristen juga sama semuanya. Apakah orang Kristen boleh peminum? Enggak boleh ya. No? Apa yang disyaratkan bagi gembala itu syarat orang Kristen juga ya. Apakah orang Kristen boleh jadi pemarah? Oh tidak boleh, sama ya. Orang Kristen tidak boleh pemarah, gembala tidak boleh pemarah ya. Melainkan perama ya. Di sini dikatakan ya, dan pendamai juga, pendamai ya. Bukan hamba uang katanya. Nah, seorang kepala keluarga yang baik. Nah, penilik jemaat atau gembala atau penatua ya, sama sebenarnya. Di sini dikatakan selain dia kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, jika seorang tidak tahu katanya mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menggembalakan jemaat di sini disamakan dengan mengurus satu rumah tangga. Satu rumah tangga yang terdiri dari istri dan anak-anak. Nah, kalau urus rumah tangga yang kecil begini saja, ini gagal gitu ya, atau tidak sanggup ya, tidak berhasil, dan bagaimana dia bisa menjadi seorang pengurus jemaat yang efektif gitu ya, tidak bisa. Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rumah tangga seorang gembala itu bisa jadi barometer untuk menilai apakah orang ini mempunyai kemampuan untuk menggembalakan jemaat atau tidak. Nah, kita lihat ya, ini ketetapan firman Tuhan katanya. Dia harus sanggup mengurus ya rumah tangganya sendiri. Kalau tidak, ya dia tidak mungkin bisa mengurus ya jemaat. Nah, terus ada dikatakan di sini, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, banyak orang yang bertobat ini ya, bertobat dari agama lain atau dari animisme, dari ateis ya. Nah, bertobat dari mana sajalah. Nah, belakangan ini ke Kristen kacau balau karena ada banyak ya, dari kelompok gereja tertentu mereka terlalu serampangan. Ada orang Muslim ya, menjadi Kristen. Saya tidak mau menyebut dia bertobat ya, karena belum tentu bertobat dan belum tentu dilahirkan kembali, hanya pindah agama saja. Nah, yang di pihak di sini kegirangan ya, lalu wah orangnya dituntun bersaksi ke sana kemari, bersaksi ke sana kemari. Tanpa perlu belajar ya, dia dibawa saksi sana sini. Lama-lama bukan cuma bersaksi, khotbah ya. Akhirnya ceritanya cuma latar belakang bagaimana dia dulu membakar gereja dan lain sebagainya. Wah, dan sekarang dia sudah menjadi orang Kristen. Akhirnya malah jadi gembala. Dan tidak ada apa-apa yang bisa diajarkannya karena dia tidak pernah belajar. Anda bisa bayangkan ya. Akhirnya di dalam kekristenan ya, mengajarkan pengajaran yang salah, yang sesat. Ya. Jadi ini kesalahan siapa? Ini kesalahan orang Kristen. Orang baru dibiarkan mengajar. Orang baru dikasih jabatan yang belum ada bukti bahwa dia sudah belajar dengan baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya yang Muslim menjadi Kristen, ya, yang Buddha jadi Kristen, ya, juga begitu. Bahkan yang tadinya dukun, dukun santet, ya, menjadi Kristen. Ya. Saya tidak berkata bahwa dia sudah bertuhan, dilahirkan kembali, hanya menjadi orang Kristen, menyebut diri orang Kristen. Dan tidak perlu belajar. Ya. Mereka, ya, mereka menghinakan sekolah teologi, ya. Mereka menghinakan proses belajar mengajar. Dan orang itu akhirnya ya dibawa bersaksi ke sana kemari. Dan kemudian berkhotbah. Nah, bagaimana kekristenan tidak menjadi keislam-islaman, ya, menjadi kebudha-budahan, bahkan menjadi mistik-mistikan. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesalahannya di mana? Kesalahan pada orang Kristen itu. Orang Kristen tidak bijak. Ya. Orang Kristen, ya, kasarnya ngomong tuh bodoh gitu. Ya. Mereka mau diajar oleh orang yang belum belajar dengan benar. Ya. Mereka mau digembalakan oleh orang yang motivasinya masih belum teruji dengan baik. Gitu. Nah, hati-hati ya. Terus katanya hendaklah ia juga mempunyai nama baik ya di luar jemaat. Bukan hanya jangan buru-buru mengangkat dia atau membiarkan dia mengajar dan bersaksi dan lain sebagainya, tetapi ya dia harus mempunyai nama baik di luar jemaat ya. Nama baik di luar jemaat. Nah, Rasul Paulus dia kan sudah kasih tahu Timotius, di antara orang berdosa dia yang paling berdosa. Ya tadinya dia adalah penganiaya jemaat ya, dan dia tahu itu. Dia selalu ingat akan itu. Dan dia tidak pernah membangga-banggakan. Dia tidak pernah bersaksi berkata, "Dulu saya adalah ya penganiaya jemaat yang hebat." Wah. Nah, sekarang kita bingung dengan orang ya. Apa mengapa dia bangga? Kata Rasul Paulus sebenarnya dia hanya kasih tahu anaknya ini, anak rohaninya. Di bagian lain dia berkata, disebut saja sudah malu katanya. Ya, disebut saja. Ya. Dia malu sekali. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dulu saya pernah kenal satu orang. Dia mantan dukun yang hebat sekali di Kalimantan di sana. Ya, mantan dukun. Ya. Wah, dia mempunyai ilmu yang bisa menghilang dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi Kristen. Ya. Dia menjadi Kristen. Saya kenal baik dengan dia. Dan ya dia sering bersaksi. Nah, satu hari saya bicara sama dia. Saya bilang, ya, saya mendengar kesaksian Anda. Anda bersaksi dengan menggebu-gebu. Apakah Anda masih bangga dengan latar belakang Anda? Ya. Kalau masih bangga, maka Anda belum sungguh bertobat. Seharusnya itu adalah hal yang sangat disesali, bukan dibanggakan lagi. Seharusnya ya, Anda pernah menjadi orang yang begitu sesat, ya, begitu jauh dari Tuhan. Dan menyebutnya saja seharusnya sudah malu, bukan disaksikannya dengan berkobar-kobar dan penuh kebanggaan di dalamnya. Kalau begitu, kita pertanyakan apakah sungguh dia sudah bertobat. Atau dia sekarang hanya pindahkan prakteknya gitu ya ke dalam gereja. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, jadilah orang Kristen yang bijak ya. Lalu di sini dikatakan ya janganlah ya jangan dia harus mempunyai nama baik, jangan sampai dihukum oleh iblis katanya. Dua kali di sini jatuh ke dalam jerat iblis sama dihukum oleh iblis. Karena apa ya? Karena dia sombong ya, Tuhan membiarkan dia ya, iblis untuk menghajar dia sebagai sebuah tuh pendidikan mungkin, pendidikan. Dan kalau dia makin jauh dari kebenaran, oh dia akan masuk dalam perangkap iblis. Nah kemudian kita lihat di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini Rasul Paulus memberikan syarat ya, kepada diaken-diaken ya. Artinya kalau dia tidak ada, kalau ada pengangkatan diaken atau ada pentabisan gembala, nah mereka tahu bagaimana cara mengaturnya. Ah, siapakah yang layak? Nah, di sini di bagian depan tadi ayat 1 sampai 7 mengenai gembala, penilik dan penatua. Dan sekaligus ya sebenarnya itu juga mengenai penginjil dan guru ya, sebagai seorang yang mengajarkan firman Tuhan ya, menyampaikan firman Tuhan. Nah syaratnya sama dengan yang penilik ya, sama dengan gembala. Lalu diaken ya, diaken ini urusannya apa? Di dalam Alkitab ada ada tercatat di dalam Efesus pasal 5, di situ lengkap sekali rasul, ya, nabi, kemudian penginjil, gembala, dan guru. Kemudian kita dapatkan satu lagi yang diangkat oleh jemaat yang mulai di Kisah Para Rasul pasal 6, yaitu diaken. Nah, rasul dan nabi sudah selesai tugasnya ketika dasar dari jemaat terletak, ya, dasar jemaat terletak dan proses pewahyuan sudah selesai, maka tugas nabi dan rasul sudah selesai. Nah, sekarang tinggal penginjil, gembala, dan guru yang melayani firman Tuhan, dan tambah satu diaken yang melayani hal-hal sekuler yang lain. Ya, seperti diaken pertama kali diangkat adalah untuk pembagian ransum, ya. Bertugas pembagian ransum di jemaat Yerusalem. Dan zaman sekarang ini jauh-jauh lebih banyak lagi urusan yang non-pengajaran yang harus dihandle. Maka itu zaman sekarang ini perlu diaken juga. Nah, tetapi ya, tidak kita temukan di dalam Alkitab sebutan pendeta sama majelis, itu tidak ada, ya. Pendeta itu adalah istilah Buddha, ya. Nah, kalau orang pakai istilah pendeta, kita tanya bukan doktrinnya apa, tapi kungfunya apa, ya, dari Shaolin Pai apa dari Butong Pai gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu saya lebih senang disebut gembala, ya. Saya menggembalakan jemaat, bukan pendeta. Kalau pendeta itu di vihara aja gitu, ya. Bukan di gereja gitu. Nah, kemudian majelis, ya. Mengapa kita pakai istilah diaken? Mengapa sesuatu yang ada di dalam Alkitab kita tidak suka, lalu kita gantikan dengan yang lain, majelis, ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, ya. Jadi mau jadi majelis gitu, ya. Majelis ya tukang rapat gitu, ya. Mereka enggak kerja cuma rapat aja. Ya, yang kerja siapa? Yang kerja itu pendetanya katanya. Ya atau penginjil. Jadi majelis ya tukang rapat. Nah, mengapa ada banyak gereja yang sampai kondisinya demikian? Ya karena namanya mereka sudah kacaukan dulu gitu, ya. Karena namanya majelis, ya enggak heran kalau dia cuma bersidang aja, ya. Di dalam Alkitab juga tercatat majelis agama itu yang mensidang Tuhan Yesus, ya, dan mensidang Rasul Paulus itu ada majelis agama, ya. Tetapi kita pakai diaken. Diaken itu apa artinya? Diaken itu pelayan, ya. Diaken itu pelayan, atau pakai istilah pelayan aja di Indonesia kan gitu, ya. Pelayan, supaya mereka tahu bahwa mereka bukan tukang rapat gitu, tapi mereka adalah pelayan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah, kita dapatkan di sini ada diaken, ya. Diaken di sini dikatakan demikian pula diaken-diaken haruslah orang yang terhormat. Oh ya, harus orang yang terhormat, ya. Jangan bercabang lidah, ya. Bercabang lidah di sini ngomong begini, di tempat lain ngomong beda lagi, ya. Itu bisa menyebabkan banyak masalah di dalam jemaat kalau diakennya bukan orang terhormat, ya, dan bercabang lidah, ya. Ini harus dijaga dengan baik, ya. Sebagai seorang diaken, ya, haruslah seorang yang sungguh-sungguh tegas berkata begini, ya, begini, ya. Tidak boleh bercabang lidah. Nah, jangan penggemar anggur. Ya, penggemar anggur. Wah, ini bisa gawat, nanti mabuk ngomongnya ngaco gitu, ya. Dan hal yang tidak boleh diomongkan menyebabkan pertengkaran dan lain sebagainya. Jangan serakah, ya. Nanti suruh dia bagikan ransum malah dia ambil sendiri gitu. Nanti dia bagi lebih banyak untuk dirinya sendiri. Nah, jangan serakah ini. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Oh, luar biasa, ya. Jadi diaken harus diangkat orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh memelihara, katanya, memelihara rahasia iman dalam hati nurani. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya sampai di dalam hati dan bertekun di dalam imannya. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Diuji dulu ini bagaimana? Nah, diuji dulu tentu diamati cukup lama orang ini baik gitu, ya, bagus, dan juga jemaat pada menghormati dia. Nah, kemudian mengujinya bisa berupa bahwa diumumkan bagaimana, ya, kalau gembala sudah mengkonsultasikan, ya, bahwa Bapak ini kita mau angkat dia jadi diaken, ya. Saya usulkan kepada jemaat gitu. Nah, diberi waktu 1 bulan untuk jemaat ya memikirkannya. Nah, 1 bulan itu ya waktu yang mungkin cukup bagi jemaat untuk track recordnya, ya, menelusuri apakah ini orang baik, ya, apakah banyak hutang di luarnya. Wah, nanti jadi diaken ya semua orang pikir, wah ini gerejanya banyak duit ini, ya sekarang boleh bayar saya katanya, ya, ini ngaco ini ya. Nah, jadi track record, ya, track record. Nah, apakah betul-betul satu istri, ya, you know? Nanti ada istri di rumah yang resmi, terus ada simpanan gitu, bukan di bank, ya, kalau simpanan di bank sih nggak apa-apa, simpanan di perumahan gitu, itu kacau ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak boleh katanya. Mereka juga harus diuji dahulu, jadi diuji dengan kasih satu waktu supaya jemaat, ya. Nah, jemaat, gembala harus mengumumkan, jemaat boleh telusuri, ya, apakah ini orang baik, ya loh. Dan kalau jemaat lapor sama Pak Gembala, ya toh, wah ini ada periode berkala yang tertentu dia pergi ke perumahan itu, kata ini tetangga-tetangganya di itu ada satu ya janda muda yang sering didatangin. Oh, kalau ada laporan begitu ya jelas tidak boleh ditetapkan gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini perlu diperhatikan gitu, perlu diperhatikan ya. Jadi ada waktu pengujian ya. Kalau ternyata mereka tak bercacat, nah baru ditetapkan ya. Jadi diaken ya, diteguhkan gitu. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat. Jadi istri diaken haruslah orang yang terhormat juga, sama seperti suaminya ya. Bukan istrinya terkenal tukang gosip gitu. Wah, itu bisa gawat sekali ya. Nah, kemudian jangan pemfitnah ya, jangan pemfitnah. Jadi berbicara hati-hati gitu ya. Hendaklah dapat menahan diri ya, dan dapat dipercayai dalam segala hal ya. Nah, orang kalau menceritakan rahasianya ya harus dapat dipegang ya. Rahasianya dapat dipegang nah dengan baik gitu ya. Jadi sebagai seorang yang betul-betul ya, betul-betul pegang rahasia orang. Nah, saya bersaksi di jemaat bahwa salah satu yang melelahkan sebagai gembala itu adalah karena kita pegang rahasia orang ya. Jadi karena saking pegang rahasia orang ya, jadi kita capek ya. Jadi kecapean hamba Tuhan itu salah satunya itu adalah karena pegang rahasia orang ya. Kita dapat dipercaya, kita pegang rahasia orang. Bayangkan betapa banyaknya rahasia orang kita simpan di dalam hati kita, sehingga kita kebebanan gitu, karena kita perlu berdoa untuk ini, berdoa untuk itu, ya, berdoa untuk mereka, karena mereka ceritakan kepada kita saja, dibilang, Pak Gembala tolong ya, jangan sampai orang lain tahu, gini, ah kita tahu, kita doakan dia, ini jadi beban hati kita. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terus dengan diaken haruslah suami dari satu istri. Nah, kembali ya, haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik ya. Jadi di sini tidak dikatakan perempuan jadi diaken karena suami dari satu istri ya. Suami dari satu istri, kecuali ada diaken yang khusus urus wanita ya. Diaken yang khusus urus wanita, okay, you know. Nah, tetapi kalau diaken yang ada urusannya dengan secara keseluruhan, ya tentu tidak ada wanita, karena firman Tuhan tidak saling bertentangan gitu, tidak boleh saling bertentangan. Tapi kalau diaken khusus urusan wanita, ya memang sebaiknya wanita lah. Ya bagaimana laki-laki urus wanita, nanti jadi masalah lagi gitu ya noh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya karenanya mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, selalu ya dikatakan harus mengurus keluarga dan anak-anak dengan baik, baik penilik maupun diaken ya. Keluarga Kristen adalah keluarga teladan. Keluarga Kristen haruslah keluarga yang baik ya. Haruslah. Karena apa? Kalau keluarga tidak baik ya, pergi ke gereja pun murung ya. Kalau keluarga tidak baik ya, tidak terurus dengan baik ya, bagaimana kita mengurus urusan di gereja lagi? Kalau urusan keluarga yang skop kecil gitu ya, itu saja tidak selesai gitu. Oleh sebab itu ya, nah istri diaken harus mendukung suaminya. Dia harus menjadi istri yang tunduk, ya. Nah, kalau istrinya membantah-bantah suaminya, ya, bagaimana di jemaat orang mau dengar suaminya? Apalagi istri penilik, ya. Itu harus hati-hati, ya. Harus hati-hati menghormati orang tua. Nah, bagaimanakah menghormati suaminya, ya? Nah, bagaimanakah bisa menghasilkan anak yang baik, yang hormat kepada orang tuanya, hormat sama bapaknya? Itu tanggung jawab istri. Ya, saya selalu berkata begini, ya. Suami yang baik, ya, mengajar anak-anaknya untuk sayang ibunya. Sayang ibunya, ya. Dengar sayang ibumu, ya. Dan istri yang baik selalu membawa anak-anaknya hormat dan tunduk pada bapaknya, ya. Kalau apa-apa terjadi, ya, ini perbedaan pendapat, ya, atau anaknya yang masih kecil, ya, mau ini mau itu, nah, istri yang baik harus memimpin anaknya untuk dengar papa kamu ngomong, ya, dengar papa kamu ngomong, kalau papa putuskan apa kita ikut. Nah, istri demikian, ya, itu istri yang baik akan membawa, akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada orang tuanya, ya, yang hormat pada bapaknya. Ya, kalau dia hormat pada bapaknya, ya, bapaknya mengajak anak-anak mengasihi mamanya. Ah, ini hasilnya balik kepada dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, firman Tuhan sungguh luar biasa indahnya. Nah, di sini dikatakan karena mereka melayani, ya, dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Jadi diaken yang melayani dengan baik, ya, beroleh kedudukan yang baik, dia akan jadi orang yang terpandang di dalam jemaat, tentu, ya, tentu jadi orang yang terpandang, disayang oleh jemaat, ya, disayang, dihormati, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, kalau keadaan rumah tangga semuanya baik, memiliki karakter yang baik, nah, maka dia akan menjadi ini orang yang dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau kita ada banyak hal yang tidak beres, ya, dalam rumah tangga tidak beres semuanya, kita tidak memiliki keleluasaan untuk bersaksi, ya, tidak memiliki keleluasaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selama saya menggembalakan jemaat yang tahun 2007 ini, persis 20 tahun saya menggembalakan jemaat, ya, saya sudah melihat banyak, ya, keluarga yang kacau, ya. Keluarga kacau adalah karena apa? Karena istri tidak membawa anaknya, ya, untuk hormat dan tunduk kepada bapaknya dari kecil, gitu. Tidak membawa, ya. Sehingga apa? Ya, malah istrinya yang banyak ambil keputusan, ya. Istrinya yang banyak ini, ya, memprakarsai sendiri, gitu. Akhirnya kalau sudah salah jalan, ya, toh, anaknya sudah kacau, ya, dan anaknya sudah hidupnya sudah, ya, utang sana utang sini dan lain sebagainya, jadi keluarganya bisa kacau balau adalah karena, ya, struktur rumah tangganya tidak beres, gitu, ya. Apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan firman Tuhan tidak dilakukan, yaitu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, istri membawa anak-anak semuanya tunduk kepada bapaknya, dan bapak membawa anak-anak semuanya untuk mengasihi mama mereka. Itu tidak terjadi, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lebih buruk lagi kalau di gereja terjadi di mana, ya, di gereja terjadi di mana digembalakan oleh wanita. Ini terjadi kekacauan, gitu, ya. Anak-anak akan bingung, ya, toh. Nah, bagaimanakah istri anak-anak tunduk kepada bapaknya sementara sampai di gereja mereka tunduk kepada seorang ibu, gitu. Dan bagaimana ini akan terjadi kekacauan, gitu. Firman Tuhan seharusnya selalu serasi dan harmonis, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, efeknya semakin banyak rumah tangga yang berantakan, ya. Akibatnya gereja juga berantakan, gereja makin mundur, ya, seperti di Eropa dan di Amerika. Nah, gereja-gereja yang mentabiskan wanita menjadi gembala di Eropa dan Amerika, itu adalah gereja-gereja akhirnya menjadi liberal, ya, akhirnya menjadi kacau, dan sekarang ditinggalkan, ya. Sekarang mereka tinggal gedungnya hanya 4-5 orang yang kebaktian di situ, ya, kacau balau, ya. Mengapa? Karena mereka tidak cinta kebenaran, karena mereka meninggalkan kebenaran, karena mereka memakai kepintaran manusia, mereka mengandalkan ini aturan manusia, menggantikan aturan yang ditetapkan di dalam Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ayat 14 sampai 16. Nah, semua itu kutuliskan kepadamu, kata Rasul Paulus, ya, walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau. Rasul Paulus kepingin datang ke Efesus lagi untuk mengunjungi Timotius, tetapi katanya, jadi jika aku terlambat, karena jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Nah, sudah dikasih tahu aturannya, ya, semuanya orang harus hidup bagaimana, ya, you know, engkau sudah tahu, ya, sebagai keluarga Allah, ya, sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Nah, keluarga besar Allah, jemaat Allah yang hidup itu adalah bagian kecil dari keluarga Allah, ya. Jadi jemaat dari Allah yang hidup. Nah, jemaat Allah yang hidup ini disebut juga tiang penopang dan dasar kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ayat grafe ini, ya. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, grafe adalah, ya, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Jadi kita tahu sekarang Tuhan mau jemaat di muka bumi ini berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya apa? Ketika dunia ini sempoyongan, mereka tidak tahu di mana kebenaran, maka mereka, ya, perlu jemaat lokal yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jika mereka mencari kemana-mana, mencari kebenaran, mereka mendapatkan jemaat lokal yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, dunia sekarang ini sedang kacau. Rumah tangga tidak memiliki aturannya, ya, negara juga kacau semuanya. Mereka perlu mendapatkan pengajaran yang benar dari jemaat lokal yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, seorang ayah ditetapkan oleh Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Seorang ayah. Nah, tetapi ada banyak, ya, ayah yang tidak bertugas dengan baik. Setelah hukum Taurat diturunkan, pada saat hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, bangsa Yahudi ditetapkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, dari seorang ayah sekarang digeser ke bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sejak Yohanes Pembaptis muncul dan Tuhan Yesus mengkhotbahkan Tuhan Yesus, orang bertobat percaya Tuhan Yesus, berdirilah jemaat, ya. Jadi jemaat lokal berdiri sejak Yohanes mengkhotbahkan, menyampaikan Injil dan dibaptis. Orang yang percaya dibaptis, ya. Dan berdirilah jemaat, dan jemaat ini sampai Tuhan Yesus datang pengangkatan nanti rapture adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jadi dari ayah, ya, diubah jadi bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Melalui jemaat lokal inilah kebenaran ditegakkan. Melalui jemaat lokal inilah, ya, kebenaran diberitakan. Kebenaran Injil disampaikan kemana-mana melalui jemaat lokal inilah. Oleh sebab itu, betapa jemaat lokal ini harus benar, betapa jemaat lokal ini harus konsisten, betapa jemaat lokal ini harus teguh, tidak boleh kompromi sedikit pun, ya, tidak boleh sedikit pun. Sebab kalau hari ini kita kompromi sedikit, 50 tahun jadi banyak, ya. 50 tahun kemudian jadi banyak. Oleh sebab itu tidak boleh kompromi sedikit pun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tiap-tiap anggota jemaat yang datang berjemaat, ya, adalah menggabungkan diri ke dalam tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, kemanakah Anda gabungkan diri? Nah, kalau Anda mempertimbangkan, ya, grafe, GBA grafe adalah jemaat yang benar, tiang penopang dan dasar kebenaran, mari, saya undang Anda, mari bergabung, ya. Jadikan tiang ini kuat, jadikan tiang ini kokoh sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk pancarkan kebenaran kemana-mana untuk menjadi kesaksian Tuhan, ya, pada generasi kita ada ini. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian ayat 16 katanya, dan sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Sungguh agung ini rahasia ibadah kita. Dia dalam bahasa aslinya ini sebenarnya Allah, katanya Allah ya, Theos ya, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini betul-betul ayat yang menyatakan Tuhan ya, inkarnasi. Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, dibenarkan dalam roh ya, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat ya, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah statement iman ya, statement iman, rahasia ibadah kita. Yang percaya Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, dan dibenarkan di dalam roh ya, dibenarkan di dalam roh, roh menyatakan itu ya, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat ya, kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa seperti sekarang yang kita lakukan, yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, ya dipercayai di dalam, dan diangkat dalam kemuliaan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, itulah agungnya rahasia iman kita, rahasia ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, menggantikan kami disalibkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kiranya nasihat yang Engkau sampaikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius juga kami terima sebagai nasihat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur, dan sungguh kami mohon pimpinanmu untuk melaksanakan firmanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.